Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis tentang bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya Nabi katakan wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan perkataan yang baik itu nilainya sedekah. Demikian juga tumitul adza atau sebelumnya wa tumitul adza anit tariq shadaqatun, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan perkataan yang baik itu nilainya adalah sedekah. Di halaman 37. Ya, sampai situ. Hah? Sudah selesai. Oh. Hadis baru 249. Iya. Atau kita masuk pada hadis selanjutnya, hadis dari Ummul Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'id radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya ini juga sudah ya. Hah? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nasi. Bukanlah orang yang berbohong orang yang mendamaikan orang yang bermusuhan, fayan mi khairan, lantas dia melakukan namimah yang baik, au yakulu khairan, atau mengatakan perkataan yang baik. Muttafaqun alaih, yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan yan mi khairan, maka kita katakan kepada si B bahwasanya si A itu setiap hari mendoakan kebaikan untukmu karena dia sayang dan cinta padamu. Dan kita katakan kepada si A bahwasanya wa A, B itu sebenarnya orang yang cinta denganmu, buktinya setiap hari dia mendoakan kebaikan untukmu. Maka kalimat kita mengatakan kepada si A tentang B, mengatakan pada B tentang si A yang baik supaya mereka yang bermusuhan, yang tidak tegur sapa ini kembali tegur sapa, ini kembali baikan, maka ini yanmi khairan. Fi riwayat muslimin ziyadah, dalam riwayat muslim terdapat tambahan, dan aku belum pernah mendengar Nabi memberikan keringanan fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu, dalam bohong yang dilakukan oleh manusia kecuali bohong dalam tiga hal. Ta'ni, yang beliau maksudkan adalah bohong saat perang, bohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan, dan rayuan seorang suami pada istrinya dan rayuan seorang istri pada suaminya. Penjelasannya, hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis dari Ummu Kulthum, anak perempuannya seorang yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi, Uqbah ibn Abi Mu'id radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah termasuk bohong orang yang mendamaikan dua orang yang bermusuhan sehingga dia menisbatkan perkataan yang baik kepada si A di depan si B, dan kepada menisbatkannya kepada B di depan A, atau mengatakan yang baik. Bal insan, maka seorang itu jika ingin mendamaikan dua orang yang ribut dan berselisih, maka di antara caranya dia berkata kepada si A, inna fulanan, sesungguhnya B itu suka memuji-muji dirimu, memujimu dan mendoakan kebaikan untukmu, dan kalimat-kalimat yang semisal. Maka mengatakan semacam ini adalah satu hal yang tidak mengapa. Namun para ulama berselisih pendapat dalam perkara ini, apakah yang dimaksudkan seorang itu boleh bohong, yang itu murni bohong, atau yang dimaksudkan adalah melakukan tauriyah, yaitu menggunakan kalimat bersayap, kalimat yang multi makna. Artinya dia nampakkan kepada orang yang diajak bicara sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita, akan tetapi itu ada sisi benarnya. Kai yakni bikaulihi masalan, misalnya yang dimaksudkan dengan kalimat fulan atau si B itu menyanjungmu wahai A, artinya yang dimaksudkan dengan mu, yang dimaksudkan dengan dirimu adalah jinsika wa amsalika minal muslimin. Munya di sini adalah artinya yang diinginkan dan yang dimaksudkan adalah orang yang semisal, sejenis, yaitu setiap muslim. Karena tentu setiap muslim memuji kaum muslimin tanpa pengkhususan, tanpa spesifik, dan secara umum kita katakan kaum muslimin itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang bertakwa, dan kalimat-kalimat yang semisal itu. Atau yang dimaksudkan dengan mengatakan si B itu rajin mendoakan kebaikan untukmu, mu yang dimaksudkan adalah hamba Allah, wal insan, dan setiap muslim itu mendoakan kebaikan untuk setiap hamba yang saleh di setiap solatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum idza qultum dalika, jika kalian mengatakan hal tersebut, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, faqad salamtu ala kulli abdin salihin fis samai wal ardi, maka sungguh kamu sungguh dirimu mendoakan kebaikan untuk semua hamba yang saleh yang ada di langit ataupun di bumi. Maka yang dimaksudkan setiap hari si B itu mendoakan kebaikan untukmu, maksudnya doa ini. Waqala ba'duhum, sebagian ulama menjelaskan bahasanya kalimat tauriyah, kalimat bersayap, kalimat yang multitafsir, itu tergolong bohong karena dia adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun si pembicara meniatkan dengan kalimat tersebut makna yang benar. Dalil kalau tauriyah itu bohong, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim, bahasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam beralasan kalau beliau tidak berani memintakan syafaat saat di hari mahsyar, karena seumur hidup beliau pernah bohong sebanyak 3 kali bohong, dan 3 kali bohong tersebut semuanya adalah fi dzatillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan realitanya 3 kali kebohongan Nabi Ibrahim selama seumur hidup itu adalah beliau tidak bohong belak-belakan, namun walakinnahu wara, namun yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kalimat tauriyah. Maka berdasarkan hadis ini, maka berarti tauriyah itu bohong. Tauriyah itu bohong. Karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seumur hidup bohong itu semuanya tauriah. Ya, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya ketika diajak untuk merayakan hari raya kaumnya di luar desa, di luar kampungnya, maka Ibrahim mengatakan, ini sakim, ya, saya sakit. Dan yang dimaksudkan hatiku sakit dan jengkel, ya, dengan kaumnya yang melakukan kemusyrikan, menyembah benda-benda langit, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebohongan yang lainnya adalah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kampungnya, atau kemudian ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang siapakah tentang siapakah yang menghancurkan berhala, siapakah yang menghancurkan berhala, maka Nabi Ibrahim mengatakan bahasanya fa'alahu kabiruhum hada, yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Maka yang paling besar ini, maka yang beliau maksudkan adalah dirinya. Karena semua berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim dengan kapaknya kecuali satu yang paling besar. Ketika Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah yang besar ini, yang besar ini, dan ininya maksudnya dirinya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan kampungnya setelah berdakwah dan tidak ada yang menerima dakwahnya sekian lama, melewati satu kerajaan bersama istrinya Sarah. Maka ketika Ibrahim ditanya oleh sang raja siapa perempuan itu, maka Ibrahim mengatakan hadi ukhti, ini saudariku. Ini saudariku, artinya padahal maksudnya ukhti fillahi, ini saudariku seagama, seiman. Namun dianggap bahasanya itu saudari nasab, ditangkap oleh orang yang mendengarnya sebagai saudari nasab. Nah, yang dilakukan oleh Ibrahim tiga kebohongan ini semuanya adalah tauriah. Kalimat bersayap, Ibrahim tidak 100% bohong. Namun disebut di hadis kalau itu tiga kebohongan. Maka ini menunjukkan bahasanya tauriah itu bohong gitu. Dan hal yang menakjubkan, dan ini menunjukkan bahasanya para nabi itu, mereka itu adalah betul-betul seorang nabi cukup dengan melihat akhlak mereka. Cukup dengan melihat akhlak mereka. Maka akhlak mereka itu satu hal yang sudah mukjizat itu sendiri. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim yang umurnya beratus-ratus tahun, seumur hidup kok cuma bohong tiga kali, padahal ilmunya, padahal umurnya ratusan tahun. Kita yang umurnya tidak sampai 100 tahun itu bohongnya sudah tidak kehitung. Tidak bisa dihitung berapa kali bohong, apalagi kalau tauriahnya dihitung, maka tambah banyak tauriahnya. Bohong yang tulen bohong saja sudah tidak terhitung, apalagi jika tauriahnya dihitung. Maka dengan melihat akhlak mereka, maka seorang yang memperhatikan akhlak para nabi dan rasul akan mengatakan ini bukan manusia normalnya manusia. Ini manusia istimewa. Tidak bisa semacam ini kecuali orang yang mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang nabi atau seorang nabi dan rasul. Wa ala kulli hal, kesimpulannya, maka seorang yang ingin mendamaikan, idealnya kalau bisa jaga diri dari bohong. Wa idza kana wala budda, namun jika tidak boleh, tidak harus ya, berbau-bau bohong ya, maka hendaklah dia lihat awal, hendaklah dia pasang niat ya, pasang niat tertentu dengan kalimat yang dia katakan ya, maka dalam maka salah satu makna takwil itu artinya ya, adalah pasang niat tertentu. Hadhihi ukhti, contohnya Nabi Ibrahim tadi, ini saudariku, kemudian di hati mengatakan seiman. Di hati mengatakan seiman, ya, seakidah. Ya, maka itu maknanya takwil, ini maknanya mentakwil di dalam hati. Dan yang dimaksud dengan ya ta'awwal itu artinya mentakwil di dalam hati, yaitu mengatakan perkataan tertentu ya, mengatakan ya, perkataan tertentu ya, tambahan dari apa yang dikatakan, yang muncul di lisan, ini saudariku, kemudian ya, dikatakan di hati, dipasang niat di hati, saudariku seiman ya. Ini namanya takwil. Dan jika seorang itu memasang takwil di hatinya, maka jadilah dia tawriyah, liyakuna bidzalika muwarian, sehingga dengan sehingga kalimat yang dia ucapkan itu statusnya tawriyah. Dan seorang itu jika mengucapkan kalimat yang statusnya tawriyah, maka tidak ada dosa antara dia dengan Allah, dan tawriyah itu hukumnya boleh jika ada keperluan. Jika ada keperluan artinya ya tidak setiap hari. Kalau tawriyah jadi hobi setiap hari tawriyah, maka tidak boleh. Kemudian di redaksi yang kedua tuh hadis ini terdapat penjelasan keterangan ya, tentang di samping boleh bohong untuk mendamaikan, maka Nabi sampaikan boleh bohong dalam perang. Dan yang dimaksud dengan bohong dalam perang ayaban adalah nau'un minat tauriyah, adalah satu jenis tauriyah. Semisal ayakula lil aduwi, berkata kepada musuh ketika tertangkap, misalnya dia katakan bahasanya inna wara'i, di belakangku junudun azimah, terdapat pasukan besar. Atau kalimat semacam itu yang digunakan untuk yurhib, menakut-nakuti musuh ya, maka tauriyah dalam peperangan terbagi menjadi dua macam, yaitu tauriyah dalam kata-kata dan tauriyah dalam perbuatan. Ya, semisal yang dilakukan oleh Al-Qa'qa' ibn Amr radhiyallahu anhu di salah satu peperangan, maka beliau ingin ayuhiba al-aduwa, membuat takut musuh. Maka jadilah beliau bawa satu pasukan di pagi hari, kemudian beliau tinggalkan tempat tersebut, kemudian beliau datangi lagi tempat tersebut di pagi hari berikutnya, seakan-akan itu adalah madadun jadidun, tambahan pasukan yang baru yang datang untuk membantu ya, al-muharibin, para tentara yang berjihad. Maka musuh kemudian beranggapan anna hada madadun jadidun, bahwasanya ini adalah ya, bantuan pasukan yang baru yang datang untuk membantu ya, pasukan yang berjihad. maka musuh beranggapan ini adalah pasukan, tambahan pasukan yang sehingga musuh takut dan takut, dan ini satu hal yang diperbolehkan untuk maslahat. Demikian juga sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu sahabat, oleh salah satu sahabat ketika perang untuk menaklukkan dan membuka Afrika, membuka Afrika, maka pasukan musuh ketika itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika itu pasukan musuh sangat besar sekali jumlahnya, puluhan ribu, ya, puluhan ribu. Dan ini sudah berhadap-hadapan, dua tentara itu sudah berhadap-hadapan. Maka boleh jadi jumlah pasukan musuh itu 10 kali lipat atau lebih dari pasukan kaum muslimin, ratusan ribu, padahal kaum muslimin cuma bawa pasukan sekian ribu. Dan itu ketika penaklukan Afrika, Fatah Afrika, melawan kemudian penduduk asli, kemudian bangsa barbar penghuni asli Afrika. Maka sahabat ketika itu dia minta panglima pasukan, mengatakan, dari salah satu sahabat Nabi mengatakan, siapa yang berani menemaniku siap mati. Beliau minta, siapa yang, saya perlu 10 orang, saya perlu 10 orang siap mati, siapa yang bersedia. Maka kemudian angkat tanganlah sejumlah orang dan beliau pilih. Ini musuh sudah di depan mata, ini tinggal bus gitu. Maka beliau kemudian akhirnya beliau panglima perang keluar dari barisan, dan beliau bikin sikap sikap khusus, tindakan khusus yang dikesankan sehingga musuh, panglima musuh ada di belakang, yang itu rajanya sendiri. Rajanya sendiri ketika itu ada di belakang. Ini 100 ribu orang atau lebih. Maka beliau kemudian mengambil sikap yang dibaca oleh para tentara musuh seakan-akan ingin bertemu dengan panglima perang, mau diskusi atau mau berembuk demikian. Maka beliau berjalan cuma ditemani 10 orang, bayangkan, membelah lautan manusia. Nah, kalau sudah di tengah-tengah habis ini. Ya, di tengah-tengah habis, mungkin dia jalannya begini gitu. Ini saya mau lewat ini ya. Maka musuh itu membuka barisan, luar biasa. Buka barisan. Ketika beliau keluar dari barisannya, kemudian ngambil sikap tertentu. Boleh jadi begini dia mau. Maka lawan itu mengira kalau ini mau ketemu, mau sowan, mau ngobrol dulu sebelum perang dimulai, atau mau damai, atau seperti apa. Ini lautan manusia, lautan tentara, musuh membuka jalan lebar-lebar. Akhirnya beliau bersepuluh datang tanpa memperlihatkan senjata. Jadi terlihat kalau mau ngobrol terbuka sampai ujung, sampai di ujung. Begitu kemudian di ujung, rajanya tanpa pengawalan langsung mabes, langsung rajanya dibunuh oleh beliau. Bubarlah pasukan, ratusan ribu pasukan ini kacau balau semua. Beliau penggal, kemudian kepalanya dimasukkan ke tombak, kemudian di ujung, di kemudian di taruh ke atas. Semua orang lihat rajanya sudah mati. Rajanya sudah mati. Bubar semua mereka. Padahal itu menurut perhitungan kaum muslimin pasti kalah. Karena kekuatan musuh satu hal yang luar biasa banyaknya. Dan ini trik yang mengandung super resiko. Super resiko. Tapi ini strategi yang luar biasa jitu sekali dengan risiko mati. Maka beliau mengatakan, siapa yang mau siap mati? Saya bunuh, saya perlu pasukan siap mati 10 orang saja. Dengan modal bawa 10 orang, langsung pas ketika itu langsung si raja dibunuh, dipenggal, kemudian dimasukkan ke tombak, kemudian bubarlah pasukan musuh yang sangat jauh, berlipat-lipat banyaknya. Maka di sini tauriyah, ini tauriyah, tauriyah dengan sikap, tauriyah dengan sikap. Maka boleh jadi ada tauriyah dengan ucapan, sebagaimana tadi, di belakang saya ada pasukan besar. Di belakang saya ada pasukan besar. Padahal sebenarnya kalah besar dengan pasukan orang-orang kafir. Besar menurut saya. Besar itu maksudnya menurut saya. 100 orang sudah besar. 1000 orang sudah besar. Padahal orang kafir 10.000 atau 30.000 atau bahkan 100.000. Sebagaimana juga tauriyah atau kemudian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di model perangnya orang Arab itu ada namanya mubarozah, perang tanding antar jawara dan jagoan sebelum dua pasukan itu kontak fisik. Maka ada kegiatan namanya mubarozah, perang tanding satu lawan satu. Kalau pada saat perang Badar itu ada mubarozah, tiga lawan tiga. Nah, Ali bin Abi Thalib dalam salah satu peperangan beliau maju dalam kegiatan mubarozah. Maka ketika lawan itu sudah ada di depannya Ali, maka Ali bin Abi Thalib kemudian berteriak lantang, saya hanya mau perang tanding dengan satu orang. Saya hanya mau perang tanding dengan satu orang. Dengan suara lantang dia katakan demikian. Saya maunya satu lawan satu, gitulah bahasa bebasnya. Saya maunya satu lawan satu. Beliau teriak demikian. Maka orang kafir yang ada, maka musuh yang ada di depannya mengira bahwasanya di belakang dia ada orang yang nyusul. Di belakang dia ada yang nyusul. Kemudian dia mau pengen ngomong sama yang nyusul itu, kamu mundur. Ini satu lawan satu. Maka musuh ini kemudian noleh. Saat dia noleh, Ali tebas lehernya. Saat dia noleh, karena dia mau, karena dikira kan Ali teriak, saya maunya satu lawan satu. Maka dikira ada temannya yang nyusul, maka dia noleh mau ngomong. Kamu tidak usah maju gitu. Kamu tidak usah maju. Kita satu lawan satu gitu. Pas noleh sama Ali, dan ditebaslah leher orang tersebut, langsung jadi tidak jadi perang tanding. Sebelum perang tanding dia sudah tertebas dulu lehernya. Dan itu dengan cara Ali teriak, teriak, saya maunya satu lawan satu. Tidak salah kan, tidak bohong kan? Saya maunya satu lawan satu. Ada bohong di sini? Saya maunya satu lawan satu. Ya memang mubarozah itu satu lawan satu. Memang mubarozah itu satu lawan satu. Namun gara-gara teriakan Ali, beberapa kali teriakan Ali ini dikira oleh musuhnya ada temannya yang nyusul. Maka ketika dia mau beritahu temannya, mundur saja, biar saya hadapi ini Ali. Maka pada saat itu, dan ahli kemudian sudah bertindak sehingga belum balik dari noleh, sudah hilang lehernya, sudah terputus lehernya dari badannya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, di antara bohong yang Nabi bolehkan adalah ayyuhaddisa ar-rajulu zaujatahu, ya, rayuan gumbal seorang suami dengan istrinya, atau istri kemudian merayu suaminya yang lagi ngambek. Wa hadza aidan min babi tawriyah. Dan ini boleh jadi, dan ini bisa kemudian babnya adalah bab tawriyah. Semisal seorang suami berkata kepada istrinya, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai, maksudnya setelah bapakku, setelah ibuku, baru dirimu. Namun dia boleh jadi kemudian sudah terlalu berbunga-bunga, kemudian dianggap kemudian dimaknai dengan makna yang yang kemudian wah, gitu. Padahal tauriyah ini ada takwilnya di hati si suami. Atau kemudian mengatakan ini arhabu fi mislika, siapakah orang yang tidak suka seperti wanita seperti dirimu. Wa ma asbaha dzalika minal kalimat, dan kalimat-kalimat semacam itu alat itu jibu ulfah wal mahabbah, yang ini menyebabkan kedekatan hati dan rasa cinta di antara keduanya. Akan tetapi nasihat beliau kepada para suami, layam bari tidak sepatutnya para suami ayuk suru al insanu, janganlah al insan seorang suami sering-sering bikin rayuan gombal. Itu kadang-kadang saja, jangan sering-sering. Ya, untuk bumbu saja, bumbu itu tidak banyak-banyak. Ya. Ya, bumbu keluarga, rumah tangga itu ya ada, namun ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, ya, bosan. Ya. Sudah apal, nanti kemudian malah alah biasanya. Li'anal mar'ata kana, seorang perempuan idza asarat ala syai'in yukhalifu ma hadatsaha bihi, kok ternyata dia jumpai suaminya melakukan tindakan yang tindakan tersebut menurut dia menyelisih apa yang dia katakan pada istrinya. Fa innahu rubbama tan'aqisu al-halu, maka keadaan malah berbalik. Maksudnya untuk kemudian mendekatkan hati, malah yang jadinya malah yang terjadi wataqahuhu, dia malah tidak suka sama suaminya jauh lebih banyak daripada apa yang diprediksi oleh suaminya. Demikian juga wal mar'atu ma'ar rajuli, demikian juga rayuan gombal seorang istri dengan suaminya perlu, ya, namun jangan sering-sering. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pada hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah Nabi yang sangat keras suara keduanya. Faidah, ternyata setelah diperhatikan apa tengkarnya, apa cekcoknya, ternyata yang satu minta diskon utang kepada yang lain dan meminta belas kasihan atau meminta kelembutan kepada yang lain pada kawannya dalam satu hal. Wa wayakun, dan yang dimintai mengatakan wallahi la af'alu, demi Allah saya tidak mau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui keduanya dan mengatakan, siapakah yang tadi bersumpah atas nama Allah tidak akan melakukan kebaikan? Fakal, maka ya, dia mengatakan, salah satu dari keduanya mengatakan, ana ya Rasulullah. Ya, maka saya wahai Rasulullah. Namun karena ditegur Nabi, akhirnya dia katakan, falahu ayudhalika ahabba. Maka untuknya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Muttafaqun alaih. Diakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yastaudi'uhu artinya meminta untuk memutihkan ba'da daynihi, sebagian utangnya. Yastarfiquhu artinya meminta belas kasihan dan iba. Al-Muta'ali artinya al-halif, orang yang bersumpah. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang berdamainya dua orang yang bertengkar. Maka jika kita melihat ada dua orang yang bertengkar tentang satu hal, maka damaikanlah keduanya. Dan dengan itu dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berarti kita melakukan kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik dan ucapan mereka, kecuali orang yang memerintahkan bersedekah atau memerintahkan melakukan kebaikan atau mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar dan bermusuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar cekcok dua orang, tengkar dua orang yang keras suara keduanya, maka Nabi menemui keduanya untuk melihat mada indahuma, apa kasus yang diributkan oleh keduanya. Maka hadis ini dalil bahasanya la haraja 'alal insan, boleh-boleh saja seorang itu campur tangan. Ya, ini campur tangan dalam sengketa di antara dua orang. Maka campur tangan di antara sengketa dua orang muslim itu bukan bagian dari campur tangan urusan privasi, urusan pribadi, karena ini menyangkut orang lain, menyangkut keadaan masyarakat, sehingga ini tidak termasuk bagian dari campur tangan urusan pribadi. Maka campur tangan dalam perselisihan di antara dua orang ini satu hal yang boleh, dengan catatan manakala perselisihan tersebut bukanlah disembunyikan di antara keduanya. Lain kalau perselisihannya, ributnya itu gelenak-gelenik. Nah, ribut tapi gelenak-gelenik. Ya, cuma bisik-bisik. Nah, ya. Maka orang lain tidak sepatutnya campur tangan. Ya, dan tidak campur tangan dalam hal semacam ini termasuk dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, karena itu sesuatu hal yang bersifat pribadi, karena itu sesuatu hal yang bersifat privasi. Tapi jika kok tengkar sampai suara keras ganggu tetangga, tengkar sampai ganggu tetangga, ganggu lingkungannya, maka lingkungan berhak campur tangan. Ini kalian berdua tengkar, ganggu kita, ganggu kami, ada apa kalian? Nah, maka ada alasan untuk ikut campur tangan. Nah, dua orang ini, dua orang yang ribut dan tengkar ini, qad a'lana dalika, keduanya telah terang-terangan dalam tengkarnya dengan suara keras dari keduanya, yaitu keduanya berbicara bisautin murtafi'in, dengan suara yang keras. Adapun jika keributan itu di antara dua orang dalam bentuk sirahasia wa ikhfa dan rahasia, maka tidak boleh bagi orang lain untuk yatadakhal, campur tangan di antara keduanya. Maka ada suami istri tengkar sampai teriak-teriak ganggu tetangga, maka tetangga berhak untuk campur tangan karena ini mengganggu kenyamanan publik. Tapi kalau suami istri ini ributnya cuma gelenak-geleni, dia ribut namun cuma gelenak-geleni saja, maka orang lain tidak boleh campur tangan. Maka orang lain tidak boleh campur tangan. Nah, kenapa tidak boleh kalau ributnya itu rahasia, tidak boleh campur tangan? Li'anna fi dzalika, karena keterlibatan orang lain dalam hal ini itu menyusahkan keduanya. Karena ketika keduanya menyembunyikan keributannya, maka itu menunjukkan kalau keduanya sepakat, kalau keduanya tidak ingin ada orang lain pihak yang ketiga yang tahu. Sehingga ributnya cuma gelenak-geleni, itu sepakat. Kita ribut namun berdua saja gitu. Maka buktinya cuma gelenak-geleni saja. Tapi kalau pakai teriak-teriak, apa makna ketika dua orang ini teriak, dia ingin agar orang tahu kalau dia sedang tengkar dengan temannya. Dia berarti ingin tetangganya tahu atau ingin orang lewat tahu kalau dia sedang tengkar dengan tetangganya atau tengkar dengan temannya, dengan pasangannya, sehingga orang lain punya hak untuk campur tangan karena apa yang dilakukan oleh keduanya itu juga mengganggu orang lain. Ada hak orang lain yang terganggu karenanya. Fa idza aqhamta nafsaka fi dukhuli bainahuma, maka jika itu gelenak-gelenik mereka, itu keduanya itu ributnya, tengkarnya itu dengan diam-diam, lantas Anda masuk, Anda memaksakan diri masuk, fitul masuk di antara keduanya, maka Anda menyusahkan keduanya, wa dayaqta alaihima, dan Anda menyusahkan keduanya, dan boleh jadi kesombongan itu malah menyebabkan keduanya tidak mau damai. Karena ini karena keduanya tidak ingin dicampur tangan, ada orang yang pihak lain yang campur tangan, dan ada orang yang masuk untuk ikut campur tangan, maka dia menolak untuk damai. Al-Mu'min, kesimpulannya, selayaknya seorang muslim itu hendaknya menjadi alat kebaikan, hendaklah semangat dan antusias untuk mendamaikan orang yang ribut, orang yang berselisih, orang yang bertengkar, menghilangkan al-adawa, permusuhan dan bagha'in dan ganjalan hati, sehingga dia mendapatkan ganjaran yang banyak karena berupaya beramal saleh mendamaikan dua orang yang berselisih. Wallahul muwafiq. Dan tadi kita lihat dengan Nabi keluar kemudian menanyai siapa tadi bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mau berbuat baik, akhirnya malah orang tersebut mau mengalah. Ya untuknya apa, dia mau gimana wahai Nabi? Gara-gara kehadiran Nabi dalam keributan keduanya. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.